Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan biografi dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa beliau ya salah seorang sahabat yang menjadi duta atau duta besar ya, duta besarnya Rasulullah SAW untuk membawa surat yang ditujukan kepada Kisra, pembesar Persia pada waktu itu ya, dengan perjalanan yang cukup jauh dari kota Madinah menuju ke negeri Syam. Beliau berangkat sendirian tanpa ditemani oleh salah seorang sahabat yang lain. Artinya beliau sendirian berangkat hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita sampaikan bahwa beliau ketika datang ke istananya Kisra, kemudian Kisra itu menerima surat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baru dibacakan di awal dari surat itu, kemudian Kisra ini menyobek surat tersebut, lalu kemudian Kisra marah, kemudian Abdullah As-Sahmi disuruh kembali pulang, dan akhirnya beliau bertemu dengan Rasulullah SAW dan menyampaikan kejadian itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Kisra ketika dibacakan surat baginda Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillahi illa Kisra azimi faris salamun ala manitaba al-huda, baru sampai situ kemudian Kisra ini menyobek-nyobek surat engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah mengatakan dengan sabda beliau, dan ini satu doa yang diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, mazzaqallahu mulkahu, Allah Subhanahu wa taala juga akan menghancurkan kepemimpinannya ya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan oleh Sa'id Ibnu Musayyib, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar tersebut, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan mazzaqa wa mazzaqat ummatuh ya, maka akan dihancurkan kekuasaannya juga dan akan dihancurkan seluruh umatnya, artinya pengikutnya Kisra ini ya. Dan kita ketahui bersama bahwa Kisra ini adalah orang-orang Persia itu kan penyembah api. Ya, makanya di surat yang ditulis oleh Rasulullah yang kepada Kisra itu, kalau engkau tidak mau beriman maka engkau akan menanggung dosanya orang-orang Majusi. Ya. Dan betul doa ini diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu syarah atau penjelasan dari hadis ini, mazzaqallahu mulkahu, bahwa Allah akan menghancurkan atau merobek-robek kekuasaannya itu, salah satu syarahnya menyebutkan bahwa siapapun orang hari ini yang akan kembali membangun atau kembali bersatu untuk membangun kerajaan Persia, maka dia tidak akan pernah bisa, karena Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dan merobek-robek kekuasaannya. Oh ya. Dan kita juga melihat sejarah jamaah sekalian yang dirahmati rahimakumullah, bahwa orang-orang yang mereka mengatakan sakit hati kepada Umar bin Khattab. Ya, orang-orang Syiah katanya begitu. Mereka kan katanya benci kepada Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab telah menghancurkan negeri Persia. Ya. Sebetulnya itu bukan Umar bin Khattab saja, tapi salah satunya adalah doa dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di perang Al-Qadisiyah juga ketika Umar bin Khattab melawan Persia, mereka juga bisa dikalahkan dan ya kalah telak dengan kaum muslimin. Ya. Maka salah satu syarah yang disebutkan dari hadis Rasulullah ini, ya, siapapun orang yang ingin kembali menegakkan kekuasaan Persia, maka tidak akan pernah bisa, karena Allah telah mengijabai doa Rasulullah bahwa kekuasaan Persia itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian setelah itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Kisra reda marahnya, kemudian ingin memanggil Abdullah, ya, As-Sahmi, tapi ternyata Abdul Sami sudah sampai ke kota Madinah. Maka kemudian Kisra ini menulis surat yang ditujukan kepada wakilnya yang ada di Yaman, ya, yang disebut, ya, atau gubernur Yaman di Yaman, apa, di zamannya Kisra itu namanya Bazan, ya, wakilnya atau gubernurnya di negeri Yaman. Kisra mengatakan dalam surat itu kepada Bazan, ya, anib'ath ila hadzal rajul alladhi dhahara bil hijazi rajulaini jaldaini min indika wa murhuma ayyatiyani bihi. Ya. Kisra mengatakan kepada Bazan, karena Yaman ke Madinah kan lebih dekat, ya, tidak terlalu jauh daripada dari Syam waktu itu. Termasuk hari ini juga, ya. Kisra mengatakan, kirimkan dua orang, ya, dari orang terbaikmu yang memiliki fisik yang kuat untuk mendatangi orang yang kemarin ngirim surat ke saya. Itu apa? Rasulullah SAW. Suruh dia, dua orang ketemu dia, kemudian suruh orang yang kemarin mengirimkan surat ke saya itu, paksa dia untuk datang kembali ke Kisra. Bukan yang mengirim surat itu adalah Abdullah, tapi yang menulis surat, yaitu maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian Bazan ini mengutus dua orang untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan ambisi dan tujuan seperti yang diinginkan oleh Kisra. Ya. Kemudian wahammalahuma risalatan lahu ya'muruhu fiha bi ayyan sarifa ma'ahuma ila liqa'i Kisra duna ibta. Kemudian Bazan ini menyuruh kepada dua orang dari orang terbaiknya, temui orang ini, yaitu Rasulullah SAW, dan katakan kepada dia untuk segera, ya, enggak usah apa istilahnya, ketika ketemu langsung kemudian ajak dia ketemu dengan Kisra, ya. Kemudian wa talaba ila rajulaini ayyaqifa ala khabari nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayastaqsi amrahu wa ya'tiyahu bima yaqifani alaihi min ma'lumat. Ya, kemudian dua orang utusan ini mencoba mencari berita, mencari informasi, menggali informasi di manakah posisi Rasulullah dan siapa ini beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kharaja rajulani yughidhani siyar hatta balagha ta'ifa fawajada rijalan tujjaran min quraishin. Akhirnya kemudian mereka ini berangkat ke menuju ke Hijaz, ya, dan sampai ke di kota Taif, dan hari ini masih ada, ya, Taif, 75 km dari kota Mekah. Fawajada rijalan tujjaran min Quraisy. Ketika mereka berdua orang itu sampai ke Quraisy, bertemu dengan ketika sampai ke Taif, kemudian mereka itu bertemu dengan para pedagang dari orang-orang Quraisy. Fasa'alahum an Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kemudian dua orang ini bertanya kepada para pedagang Quraisy ini, mengatakan di manakah yang namanya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa fi Yathrib. Ya, orang-orang Quraisy itu mengatakan dia ada di Yathrib. Tsumma madhatu jaru ila Makkah farikhina mustabshirina wa ja'alu yuhanniuna Quraisyan wa yaqulun. Ya. Karena para pedagang Quraisy tadi mengetahui dua orang ini adalah dua orang utusannya Kisra secara tidak langsung, yang tujuannya tadi adalah ingin memaksa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajaknya Rasulullah sallam untuk bertemu dengan Kisra. Artinya apa? Dua orang tadi ketemu dengan orang Quraisy, kan ditanya, kamu siapa? Saya dari Yaman, saya disuruh Kisra untuk menemui Muhammad, yaitu Rasulullah sallam, untuk membawanya menuju, ketemu dengan Kisra. Ya. Orang-orang Quraisy mendengar kabar itu kan senang, ya, gembira. Maka kemudian sesampainya mereka itu di Mekah, orang-orang Quraisy itu sampai di Mekah, ya, kemudian mereka bertemu dengan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin yang lain, dan memberikan kabar gembira. Ya. Qurru ainan fa inna Kisra tasaddari Muhammadin wa kafakum syarrahu. Ya. Bersenang-senanglah kalian, berbahagialah kalian, karena Kisra ya akan menghabisi Muhammad, katanya gitu, sallallahu alaihi wasallam. Wa kafakum syarrahu, dan kalian tidak akan pernah ya mendapatkan gangguan lagi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kabar gembira bagi orang-orang Quraisy yang menganggap bahwa sebentar lagi kita akan selamat dari Nabi Muhammad SAW, karena Kisra sudah mengutus dua orang untuk memanggil paksa ya, dan bertemu dengannya di istananya. Ya. Ini jelas ya jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu Wa Taala. Kalau orang itu sudah benci mau ketemu orang siapapun ya, semakin dikompor-komporin gitu, semakin panas, semakin ketemu, wah cocok, yuk di sana habisin aja kalau gitu. Kalau orang udah enggak suka ketemu sama yang enggak suka ya udah kalimatnya sama aja. Begitu juga dengan orang-orang Quraisy dan orang-orang Persia. Ya, mereka membenci dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ya setelah itu kemudian dua orang itu menuju ke kota Madinah untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya kepada Rasulullah, tentunya mencari mana orangnya, ya, dan mereka sudah cari informasi ciri-cirinya seperti apa, orangnya seperti apa, kebiasaannya di mana. Akhirnya kemudian bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya memberikan kepada Rasulullah surat dari Badan tadi. Kemudian mereka berdua mengatakan, inna malikal muluki Kisra kataba ila malikina Badana ayyab'atha ilaika mayyatihi bika. Dua orang tadi mengatakan sesungguhnya malikal muluk, ya ini kan bahasanya bahasa kesombongan gitu ya. Sesungguhnya kalau kita diterjemahkan mungkin malikal muluki itu tidak pas kata malikal muluki ini, kecuali disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya malikal muluki tidak ada yang maha menguasai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini orang-orang Persia kan menyebut Kisra ini sebagai malikal muluk, seolah-olah sang penguasa segala-galanya gitu. Ya. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit menyinggung tentang kata malik, kalau kita membaca di surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman maliki yaumiddin. Ya. Kata malik kalau kita melihat tafsirannya itu kan di situ mengandung unsur bahwa tidak ada yang bisa memerintah, tidak ada yang bisa melarang, tidak ada yang bisa memberikan pahala, tidak ada yang bisa memberikan azab, juga tidak ada yang bisa menguasai segala-galanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Malik itu tidak ada yang bisa memerintahkan kecuali hanya Allah. Nabi pun tidak bisa. Kan Rasulullah pernah ditegur kan? Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Wahai Rasul, kenapa engkau menghalalkan, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Artinya masalah halal haram itu jelas tentunya ada syariat yang Allah tentukan, bahwa Allah yang menentukan itu larangan ataupun perintah. Juga tidak ada orang di muka bumi ini yang bisa memberikan azab atau memberikan pahala kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita berangkat ke masjid ini, kita sholat berjamaah, kita tahu pahalanya. Tapi siapa yang akan memberi? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan hadis-hadis yang kita ketahui. Lah kan di zaman itu ya, Kisra ini betul-betul dianggap menjadi penguasa di atas segala-galanya begitu. Dan ini kalimat yang tidak pas sebetulnya. Ya. Sama seperti Fir'aun kan gitu ya. Jadi Kisra melihat kaum Arab itu sama dengan dengan Fir'aun melihat Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Ya. Pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu kan, Kisra itu menganggap orang bangsa Arab itu second class gitu ya. Bangsa Arab itu kelas nomor 2 bagi mereka. Begitu juga dengan Fir'aun ketika dia bahkan mengatakan anna rabbukumul a'la, rob yang paling tinggi, naudzubillah min dzalik. Menganggap Nabi Musa juga second class gitu ya. Pada tataran yang kedua, rendahan ya. Negeri yang sedang berkembang. Ya, bangsa yang sedang berkembang belum punya kemajuan ya. Makanya kan kemarin kalau kita melihat surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Kisra itu sebetulnya surat dengan bahasa yang lembut. Ya, salamun alaika, salamun ala manittaba al-huda, keselamatan bagi siapa yang mau mengikuti petunjuk. Itu kan tidak dengan kata-kata wahai Kisra, ente sesat ente ini. Kan tidak gitu. Kalau bahasanya anta dholal gitu kan langsung kasar banget. Tapi Rasulullah kan dengan bahasa yang lembut, ya, salamun ala manittaba al-huda, keselamatan bagi siapa, bagi mereka yang ingin mengikuti, yang mau mengikuti petunjuk kan gitu. Bahkan dalam surat yang kita bacakan kemarin kan aslim taslam, kalau kamu masuk Islam maka kamu akan selamat. Ada kabar gembira kan dengan bahasa yang lembut, padahal tadi dua orang utusannya Kisra mengatakan malikal muluk ya, karena apa, dia menunjukkan kedalaman kefahaman yang cukup mendalam, yang sangat mendalam, yang difahami oleh Nabi kita Muhammad SAW, menempatkan posisi pada tempatnya walaupun dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah juga jamaah sekalian yang dilakukan oleh Nabi Musa juga Nabi Harun. Ya. Ketika Fir'aun ini, nah tidak ada orang yang ana rabbukumul a'la kan, tidak ada orang yang mengatakan manusia yang mengatakan sebagai rob kecuali hanya Fir'aun, pengakuannya itu. Ya. Lah, tapi dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qaulan layyina. Katakanlah kepada Fir'aun itu dengan bahasa yang lembut. Coba. Luar biasa kan? Allah mengajarkan dalam Al-Qur'an bagaimana kalau kita ingin menasihati kepada orang, apalagi penguasa yang itu sudah kurang ajar sekali kalau sampai mengatakan Tuhan kan? Tapi apa? Allah tetap memerintahkan, datangi dia, kemudian dakwahi dengan kata-kata yang lembut. Itulah juga yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis surat itu dengan bahasa yang lembut, tidak kasar ya, tapi mengena kan gitu. Karena memberikan posisi Kisra tersebut ya. Kemudian ya, ini kita kembali ke sini jemaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala. Waqala lahu inna malikal muluki, ya, sesungguhnya saya terjemahkan raja saja ya. Kalau malikal muluk ini, sekali lagi ini kalimat hanya layak dan cocok yang hanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisra, ya, Raja Kisra telah menulis, ya, kepada gubernur kami Badan, dan kami diutus untuk bertemu dengan engkau. Waqad atainaka litantaliqa ma'ana ilaihi, dan kami datang kepadamu, artinya dua orang ini ketika bertemu dengan Rasulullah, kami datang kepadamu untuk mengajakmu bertemu dengan Kisra. Fa in ajabtana kallamna Kisra bima yanfa'uka wa yakuffu adzahu anka. Coba lihat. Ini ancaman, ya, yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan kita tahu, ya, apa ancamannya? Kalau kamu menerima, kalau kamu mau ikut dengan kami, kami akan sampaikan kepada Kisra, dan Kisra akan memberikan kebaikan kepadamu, dan Kisra tidak akan menyakitimu. Ya. Nek kamu nek kowe melu, wis kowe pokoknya selamat, gitu, berarti gitu. Ah, berarti kalau enggak kan gitu. Fa in abaita, kalau kamu enggak mau ikut, fa huwa man qad alimta saw watahu wa batsahu wa qudratahu ala ihlakika wa ihlaki qaumika. Tapi kalau engkau enggak mau, engkau mengabaikan, maka kamu tahu, ya, kekuasaannya Kisra, bagaimana dia akan dengan mudah menghancurkanmu dan menghabisi semua pengikutmu. Nah, ini bahasa ancaman, guys. Latihan sisan wae kayak gitu. Rasulullah biasa diancam begitu, kan? Nabi kita Muhammad tidak bergeming. Karena apa? Kejadian ini kan pada abad ke 7, ya, yang kita sebutkan kemarin. Ya, abad ke 7 Hijriah. Artinya Rasulullah sudah di Madinah. Ancaman-ancaman seperti ini hanya isapan jempol. Karena Rasulullah sudah biasa ditekan, biasa dipilih, ya, biasa diancam semenjak beliau sallallahu alaihi wasallam ada di Mekah, di awal-awal dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berat kan pilihannya kepada pamannya itu, ya. Ya. Hanya jawaban beliau kan seandainya, ya, apa, bulan, matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, maka saya tidak akan pernah meninggalkan risalah dakwah ini. Jawabannya santai tapi tenanan, gitu, tegas, ya, tidak bergeming. Ya, ini juga apalagi yang menekan adalah musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit pun tidak ada rasa gentar, rasa takut yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebaliknya, dengan ditekan seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fatabassama ar-rasulu alaihi salatu wassalamu wa qala lahumma. Tekanan ancaman itu dibalas dengan senyuman oleh Rasulullah SAW. Mungkin kita, ya, senyumannya kecut, kowe iki ya sapa gitu. Mau. Kenapa? Artinya ancaman seperti ini tidak ada apa-apanya bagi mereka yang beriman. Karena akan kita lihat nanti kisahnya Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi ini, ketika dia berhadapan dengan Kaisar Romawi, ya, ini kan baru ketemu dengan Raja Persia, Kisra ini, ya. Karena nanti kisah berikutnya adalah dia akan bertemu dengan Kaisar Romawi. Seperti apa? Insya Allah nanti, jangan sekarang, sabar, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, irji'a ila rihalikum al-yawm wa'tiya ghadan. Udah kalian istirahatlah dulu, dan besok pagi datang ke sini kembali. Ya. Urung-urung kok wis teko njaluk lunga gitu. Baru datang kok udah mau ngajak pergi. Udah istirahat dulu aja. Kan kamu wis dari Yaman ke Thaif, udah istirahat dulu aja, besok datang ke sini lagi. Ya. Falamma ghadawa 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil yaumi tali qala lahu. Ya, karena dua orang ini kan takut sekali di bawah tekanan Badan, ya, dan Badan di bawah tekanan Kisra. kan perintahnya Badan tadi segera pokoknya. Hari ini nyampe langsung diajak, gitu kan? Tapi Rasulullah nunggu besok. Kan orang dua orang ini semakin gelisah. Mungkin sudah ditelpon-telpon terus. Kalau kita itu kok gerak nyampe-nyampe sampai mana? Sampai mana? Betul-betul kayak orang yang ketakutan gitu. Ketemu dengan siapa? Di mana? Maka pagi-pagi betul, ya. Udah pagi-pagi betul, pagi buta itu mereka datang kepada Rasulullah langsung mengatakan, "Hal a'dadta nafsaka lil mudhi'i ma'ana ila liqa'i Kisra?" Jadi anggapannya dua orang ini, karena besok pagi disuruh ketemu lagi, itu anggapannya Rasulullah itu malam itu udah siap-siap kemas-kemas, ngepak-ngepak, bau barakat gitu ya. Makanya pagi-pagi buta mereka datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Apakah kamu sudah siap untuk berangkat bersama kami hari ini bertemu dengan Kisra?" Dikirori siap-siap, ora siap-siap, Rasul tidak siap-siap. Bahkan apa jawaban Rasulullah? Faqala lahuman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Lan talqiya Kisra ba'dal yaum." Ketahuilah bahwa kalian berdua tidak akan pernah bertemu dengan Kisra setelah hari ini. Artinya setelah hari ini kalian tidak akan pernah bertemu dengan Kisra. Falaqad qatalahullah, karena Allah telah membunuhnya. Haitsu sallata 'alaihi ibnahu syirawah fi lailati kadza min syahri kadza. Karena apa? Karena Kisra ini sudah dibunuh, artinya dibunuh sendiri oleh anaknya yang namanya Syirawah pada malam Selasa di bulan Jumadil Ula pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi Rasulullah langsung, ini kira-kira kalau enggak Nabi enggak bisa nih, Pak. Iya. Kamu berdua tidak akan pernah bertemu dengan Kisra karena Kisra akan dibunuh oleh anaknya yang namanya Syirawah pada malam Selasa, ya, bulan Jumadil Awal, Jumadil Ula pada tahun ke-7 Hijriah. Ya. Kalau kita dikasih tahu begitu, deg-degan tenan pora gitu. Iya apa enggak gitu. Sama juga dengan dua orang ini. Fahaqqahu fahaddaqa fi wajhin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa badahati dahsyatu ala wajhaihima. Ya. Kedua orang ini utusan utusannya Badan tadi kemudian wajahnya pucat. Artinya bertanya-tanya apa betul? Ah, mosok sih gitu ya. Tapi ada rasa takut di wajah mereka berdua. Wa qala atadri ma taqul? Ya. Kemudian dua orang itu mengatakan, "Kamu jangan main-main," gitu ya bahasa kita itu. Atadri ma taqul? Jangan main-main kamu. Kisra, mosok kamu tahu dia meninggal malam ini, ya, bulan ini dan seterusnya. Kemudian anak tubuh bidzalika li Badan. Kemudian dua orang ini menekan lagi, apa perlu saya sampaikan ke Badan untuk kemudian memaksa engkau berangkat bersama kami? Ya, dengan mengatakan apa betul apa yang kamu katakan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Na'am wa qula lahu." Ya, kalau kamu ingin menyampaikan kepada Badan, ya sampaikan saja begini kepada Badan. Katakan kepada Badan, "Inna dini sayablughu ma wasala ilaihi mulkul Kisra." Sampaikan kepada Badan bahwa agamaku akan menguasai semua kekuasaan, tanah kekuasaan yang dikuasai oleh Kisra. "Wa innaka in aslamta ataituka ma tahta yadaika wa malaktuka ala qaumika." Sampaikan juga kepada Badan, ya, kalau engkau masuk Islam maka akan aku beri semua yang ada di bawah kedua telapak kakimu dan akan aku berikan kekuasaan itu tetap padamu. Ya, artinya apa, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi membuat kedua orang ini kaget, ya, dan mereka takut, ya, mereka gelisah, mereka memaksa Rasulullah untuk kembali, untuk berangkat ke apa namanya ke Kisra, ketemu dengan Kisra. Tapi kemudian Rasulullah tidak mau berangkat, bahkan Rasulullah menyampaikan kepada kedua orang itu dengan apa yang kita sebutkan, kita bacakan tadi. Kalau kamu ingin pulang, saya tidak jelas, yang jelas saya tidak akan ikut karena Kisra akan mati, ya, bahasanya modiar gitu. Harap mati, meninggal dunia. Ini bahasa kita, bukan bahasa Rasulullah ya, akan meninggal dan sampaikan kepada badan ya, kalau dia masuk Islam maka sepenuhnya dia akan tetap menjadi gubernur atau tetap pada kekuasaannya di negeri Yaman. Maka kemudian apa, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua orang ini kemudian kembali ke zaman dengan tanpa mendapatkan hasil sedikit pun. Tidak bisa membawa Rasulullah. Bahkan yang dia bawa adalah kabar kematian Kisra. Wa qadima ala Badan wa akhbarahu al-khabar. Keduanya sampai ke negeri Yaman dan mengabarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kematian Kisra, bahwa dia dibunuh oleh putranya sendiri. Faqala la in kana ma qalahu Muhammadun haqqan fa huwa nabiyyun wa illam yakun kadzalika fasanara fihi ra'yan. Ya. Kalau memang yang dikatakan oleh Muhammad itu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW adalah benar, maka dia adalah seorang nabi. Artinya kalau yang dikatakan itu benar, maka dia seorang nabi. Tapi kalau dia yang dikatakan itu salah, maka itu hanya sekedar mimpi yang disampaikan kepada kita. Falam yalbas an qadima ala Badan kitabu syirawaih wa fihi yaqul. Ya, karena sekali lagi jamaah sekalian yang dari Allah Subhanahu wa taala, kan jarak itu kan jauh waktu itu. Tidak ada komunikasi secepat hari ini. Ya. Sesampainya dia, dua utusan itu sampai di Yaman dan mengabarkan seperti itu, pada hari itu juga datang surat ya dari Syirawaih. Ya. Pada hari itu juga setelah disampaikan kabar itu datang Syirawaih, dan dalam surat itu dikatakan oleh Syirawaih yang anaknya Kisra yang membunuh bapaknya sendiri, amma ba'tu faqad qataltu Kisra. Ya. Wahai Badan, bapak ayahku telah membunuh Kisra bapakku sendiri. Walam aqtuluhu illa intiqaman liqaumina. Faqad ihtahalla qatla asrafihim wa sabba nisa'ihim wa intihaba amwalihim. Fa idza ja'aka kitab hadza fa khudh rita'ata mimman indaka. Wahai Badan, aku kabarkan kepadamu bahwa aku telah membunuh bapakku sendiri. Ya. Tidak lain tujuannya agar menyelamatkan kekuasaan negeri Persia ini, karena bapakku telah semena-mena ketika menjadi penguasa Persia. Kalau surat ini sudah engkau baca, maka tidak lain kecuali kamu harus taat kepadaku. Ya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, fama ingkor abadan kita basyirawih hatta tarahu janiban wa alana dukhulahu fil Islam. Ketika surat yang dari Syirawaih itu dibaca oleh Badan, maka kemudian dilempar sama dia. Ketika surat itu nyampe, kemudian dilempar, kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia masuk Islam, dan masuk Islamlah seluruh penduduk Yaman yang tadinya mereka beragama Majusi, kemudian mereka semuanya masuk Islam dengan Islamnya pemimpin mereka, yaitu Badan. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ini adalah hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan sekedar mimpi orang yang sedang bermimpi, tapi itu adalah satu kebenaran. Dan saat itu juga terjawab ya, kebenaran itu bahwa Nabi kita Muhammad adalah betul-betul seorang nabi, bukan tukang sihir, bukan dukun, tapi itu adalah satu mukjizat dan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini jemaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran bahwa ketika orang-orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu benci dengan agama ini, maka dia akan benci dengan, ya, akan terus benci dengan agama ini dan akan terus jauh, ya, seperti yang dialami oleh Kisra ini. Ya. Bahkan di akhir hayatnya orang-orang yang seperti ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita melihat yang kejadian Fir'aun juga, ya, ini sebagai pelajaran bagi umat manusia di muka bumi ini. Tidak hanya pelajaran bagi kita kaum muslimin, tapi bagi umat manusia, kan begitu. Siapapun yang menganggap dirinya penguasa yang di atas segala-galanya, maka sebetulnya dia itu adalah makhluk biasa yang tidak memiliki apa-apa. Ya. Jangankan mengatakan seperti itu, diri kita sendiri ini tidak memiliki kekuasaan pada diri kita sendiri. Betul tidak, Pak? Kita pada diri kita ini, kita punya kuasa enggak sama diri kita? Kan enggak ada. Ya, artinya manusia ini sangat terbatas. Setiap diri-diri kita itu juga kita sendiri itu tidak punya kuasa kepada diri kita. Ketika darah ini berhenti, apakah kita bisa mengatakan, jangan berhenti? Kan enggak bisa. Ketika ada detak jantung yang berhenti, apakah kemudian kita bisa mengatakan, tolong jangan berhenti? Enggak bisa. Berarti di situ ada zat yang terus mendetakkan jantung-jantung kita, ya, memfungsikan sel-sel pada diri kita, dan kita sebagai manusia sama sekali tidak memiliki kekuasaan, jangankan kepada orang lain, kepada diri kita sendiri pun kita tidak punya kuasa, ya. Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keimanan, kita diberikan, ya, keislaman ini, dan ini satu kenikmatan yang sangat agung yang harus kita syukuri sebagai bekal kita untuk nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah berikutnya setelah ini adalah bagaimana pertemuan Abdullah bin Khuzafah As-Sahmi dengan Kaisar Romawi. Tapi insyaallah kita simak pada pertemuan yang akan datang, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.